berupa sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala Ar-Rahman, wajib al-iman bih, wajib bagi kita untuk mengimaninya. Ingat, semua yang ada dalam Al-Qur'an, kalau dalam Al-Qur'an jelas sahih. Ya, karena Al-Qur'an ini bidin azani Allah wa iyyakum diriwayatkan dengan jalan-jalan yang mutawatir. Jelas sahihnya, tidak lagi ditanyakan sanadnya. Dan semua yang tersebut dalam hadis-hadis yang sahih, untuk hadis dipersyaratkan misalnya bidin azani Allah wa iyyakum harus hadis yang sahih, atau minimalnya menurut istilah ahli hadis zaman sekarang, hasan, yang bisa dijadikan hujjah, dijadikan dalil yasani bidina azani Allah wa iyyakum. Adapun kalau berasal dari hadis-hadis yang lemah, ya hadis-hadis yang dhaif, maka tidak bisa dijadikan standar. Ini yang perlu diperhatikan. Karena kebanyakan kaum muslimin ketika mendengar atau melihat lafaznya lafaz Arab, hadis. Ya. Jangan mencela hadis, walaupun dhaif, dhaif juga hadis. Ini salah yasani bidina azani Allah wa iyyakum. Ya. Khabar yang datang dari Rasulullah SAW melalui hadis-hadis yang sahih tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala, wajib al-iman bih, wajib untuk diimani. Tidak boleh kita kilah-kilah yasani bidina azani Allah wa iyyakum. Secara keseluruhan kita imani yasani bidina azani Allah wa iyyakum. وَتَلَكِهِ فِي التَّسْلِيمِ وَالْقَبُولِ, dan wajib bagi kita menerima khabar tersebut fit taslimi wal qabul dengan penuh ketundukan, betul-betul diterima sepenuh hati. Kisani kisina azani Allah wa iyyakum. Wa tarki ta'arrud lahu, tidak boleh bagi kita terlalu berdalam-dalam, ya, menelusuri sifat-sifat tersebut yasani bidina azani Allah wa iyyakum birrabdi wat-ta'wil wat-tashbihi wat-tamthil, yang menyebabkan kita menolak sifat tersebut atau merubah-rubah maknanya, menakwilkan dengan ta'wil-ta'wil yang batil, atau menyerupakan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan makhluknya. Nah, ini prinsip yasani bidina azani Allahu wa iyyakum yang dijelaskan oleh Ibnu Qudamah Al-Maqdisi rahimahullahu ta'ala. Dan semua ulama ahli sunnati wal jamaah dimanapun mereka berasal, baik ulama yang tinggal di mamlakah Al-Arabiyah Al-Su'udiyah atau yang tinggal di negeri Yaman, atau yang berasal dari India, misalkan semisal Al-Imam Muhammad Siddiq Hasan Khan rahimahullah ta'ala, ya, dan seluruh ulama yang ada di berbagai penjuru dunia yakni bidina azani Allah wa iyyakum, dari ulama ahli sunnati wal jamaah, mereka satu kata dalam masalah prinsip mengimani nama-nama dan sifat. Semua yang datang dalam Al-Quran, yang sahih dalam hadis-hadis Rasulullah SAW, wajib untuk diimani dan diterima sepenuh hati. Ya. Tidak boleh kita tolak yasani bidina azani Allah wa iyyakum, atau ditakwil-takwilkan. Ya. Karena dia memberanikan diri untuk takalluf, memberatkan diri menelusuri lebih jauh, ya, makna-makna sifat tadi yasani bidina azani Allah wa iyyakum, akhirnya dia menganggap hal itu tidak pantas bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala, dikarenakan dia menyamakan Allah dengan makhluknya, berujung dengan sikap ta'wil, ya, berubah-ubah maknanya yasani bidina azani Allah wa iyyakum. Atau yang lebih parah lagi, tashbih wa tamthil, dia serupakan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan makhluknya. Nah, ini prinsip ahli sunnah wal jamaah yang diajarkan oleh Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam serta dicontohkan oleh Nabi Salafun Salih Ridwanullahi Ta'ala alaihim ajma'in dari kalangan para sahabat at-tabi'in wa atba'u at-tabi'in Ridwanullahi Ta'ala alaihim ajma'in. Kalau ada yang bertanya, apa dalil yang dijadikan sandaran oleh ahlu sunnah wal jamaah dengan prinsip ini? Ya, dalilnya mana? Kenapa harus tunduk sepenuhnya terhadap khabar yang ada dalam Al-Quran atau yang khabar yang sahih dalam hadis Rasul alaihi salatu wassalam? Tidak boleh diotak-atik sedikit pun. Ya, tidak boleh ditolak atau dirubah-rubah maknanya kepada makna yang batin atau diserupakan dengan Allah, dengan makhluknya yang dinazani Allah wa iyyakum. Nah, dalilnya sangatlah banyak. Di antaranya yang dinazani Allah wa iyyakum, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam ayat yang masyhur, ya, surat Asy-Syura ayat yang ke-11, Allah azza wa jalla berfirman, "Laisa kamitslihi syai'un وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ." Tidaklah ada satupun yang serupa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ. Dan dialah Allah Azza wa Jal yang maha mendengar lagi maha melihat. Nah, ayat ini merupakan dalil yang sangat jelas disani kejina azani Allah wa iyakum, yang menguatkan prinsip ahli sunnah wal jamaah. Tegas Allah mengatakan tidak ada satupun yang serupa dengan Allah Azza wa Jal. Ya, sehingga tidak perlu bagi kita ya sana kejina azani Allah wa iyakum bertakalluf, ya, memberat-beratkan diri ya sana kejina azani Allah wa iyakum menggunakan akal pikiran kita yang dangkal, ya, pengetahuan kita yang minim tentang Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian kita gambarkan sifat-sifat Allah seperti sifat-sifat makhluknya. Tatkala Allah mengatakan yadullahi fawqa aydihim, tangannya Allah berada di atas tangan-tangan mereka, kita gusar ketika mendengar ayat tersebut. Ya, Allah punya tangan, berarti sama dengan makhluknya. Ada ketika membaca hadis Rasulullah alaihi salatu wassalam tentang neraka yang disebutkan dalam hadis yang sahih sanifidina azani Allah wa iyakum, ketika neraka jahannam terus menerus meminta tambahan penduduk. Ya. Ketika ditanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, halim talati wa takulu hal min nasib, ya, berikan dalam Al-Quran. Allah bertanya kepada jahannam, wahai jahannam, apakah engkau telah penuh? Ya. Maka jahannam membalas, menjawab usani medina azani Allah wa iyakum, hal min masjid, apakah masih ada tambahan? Jadi masih kosong, masih banyak ruang kosong usani medina azani Allah wa iyakum. Hatta kata Rasulullah alaihi salatu wassalam dalam hadis yang sahih, hatta yada'a rabbul izzati qadamah, sampai akhirnya Allah Subhanahu wa ta'ala meletakkan, ya, kakinya usani medina azani Allah wa iyakum di neraka jahannam. Fayanzawi ba'duha ba'dan, yang menyebabkan salah apa namanya masing-masing dari bagian jahannam merapat kepada bagian yang lain, yang tadinya kosong longgar, ya, kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala meletakkan kakinya di jahannam yang sanibidina azani Allah wa iyyakum, akhirnya merapat, ya, sehingga tidak dijumpai lagi tempat yang kosong untuk diberi tambahan penduduk neraka. Kemudian jahannam mengatakan, kok cukup, ya, tidak butuh lagi tambahan penduduk isani berjina azani Allah wa iyyakum. Ketika hamba-hamba Allah Subhanahu wa ta'ala mendengarkan khabar yang seperti ini, di satu ayat Allah memiliki tangan, di hadis ini Allah Subhanahu wa ta'ala memiliki kaki, kemudian disebutkan dalam riwayat Al-Imam Muslim, wakil saya jaihi yamin, Allah memiliki dua tangan dan kedua tangan Allah Subhanahu wa ta'ala sama-sama kanan, tidak ada tangan kiri bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Khabar-khabar yang demikian disini berjina azani Allah wa iyakum, wajabal imanu bih. Ahlu sunnati wal jamaah, mereka mengimani semua khabar-khabar tadi. dan mereka tidak bisa. Kenapa? Karena Allah berfirman kepada mereka, laisa kamitslihi syai. Jangan khawatir, Allah Subhanahu wa taala tidak serupa dengan apapun. Wa huwa as-sami'ul basir. Tapi dan Allah Subhanahu wa taala Maha mendengar lagi Maha melihat. Makhluk bisa mendengar, bisa melihat. Tapi beda antara sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala dengan sifat-sifat makhluknya. Hakada yakni bidina azani Allah wa iyyaku. Naam. Ingat, tidak perlu besar. Ketika sahih beritanya di dalam Al-Qur'an, sahih beritanya di dalam As-Sunnah, yakni bidina azani Allah wa iyyakum, kita sebagai kaum muslimin wajib al-iman, tinggal diimani, diyakini Allah punya sifat-sifat tersebut dan tidak sama sifat Allah dengan sifat makhluknya. Selesai. Ya, tanpa harus diotak-atik terlebih dahulu. Ya, mungkin dikarenakan dia yang berdina asani Allah wa iyyakum sudah terlanjur membuat prinsip. Dan ini ciri ashabul ahwa'i wal bid'ah. Bagaimana diterangkan oleh para ulama yang berdina asani Allah wa iyyakum. Ya'taqidun thumma yastadillun. Kirinya ashabul ahwa'i wal bid'ah, mereka membuat prinsip terlebih dahulu, kemudian mencari-cari dalil untuk menguatkan prinsip tadi. Sehingga kalau kebetulan dalilnya sedikit berseberangan, dikelindir sedikitnya rupa ikhanibidina azani Allah wa iyyakum supaya cocok dengan prinsipnya. Kalau tidak, ditolak. Ya. Adapun ahlus sunnah wal jamaah, kebalikannya. Yastadilluna thumma ya'taqidun. Mereka melihat dalil terlebih dahulu, baru membangun prinsipnya di atas dalil tersebut. Sehingga tidak dijumpai sanibidina azani Allah wa iyyakum adanya tanakut, adanya kontradiksi dalam prinsip ahlus sunnah wal jamaah. Ya, satu dengan yang lainnya saling melengkapi sanibidina azani Allah wa iyyakum. Ucapan para ulama ahlus sunnah wal jamaah dalam masalah prinsip, dalam masalah akidah, satu kata ikhanibidina azani Allah wa iyyakum. Walaupun sebelumnya tidak ada kesepakatan di antara mereka, walaupun mungkin satu dengan yang lainnya tidak pernah berjumpa ikhanibidina azani Allah wa iyyakum, tapi dijumpai satu kata, satu prinsip, dikarenakan bersumber dari satu sumber ikhanibidina azani Allah wa iyyakum, wa huwa al-kitab wa sunnah, yang difahami dengan pemahaman salaful ummah. Salah satunya dalam prinsip ini. Baik yang berada di wilayah Saudi, berada di Yaman, berada di Yordan, atau berada di India misalkan, dari ulama-ulama terdahulu yakni bidina azani Allah wa iyyakum, maupun ulama-ulama zaman sekarang, semuanya sepakat dalam prinsip ahlu sunnah wal jamaah. Berbeda dengan ashabul ahwa'i wal bid'ah. Nah, ini dalil yang jelas dan tegas menguatkan prinsip ahlu sunnah wal jamaah. Juga dalil yang lainnya yang tadi berkata asani Allah wa iyyaku, yang dikatakan oleh para ulama diistilahkan dengan dalil akli. Ya, dalil akli. Kita semua yang tadi berkata asani Allah wa iyyaku tentu mengetahui bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memiliki nama al-alim. Allah Maha mengetahui. Ya, Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui. Tersebut dalam sekian banyak ayat di dalam Al-Qur'anul Karim. Ya. Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui, dan ilmunya Allah Subhanahu wa taala mencakup segala sesuatu. Dan tentunya secara akal sehat ini bidina azani Allah wa iyyakum, yang paling tahu tentang Allah Subhanahu wa taala adalah Allah Azza wa Jalla. Yang paling mengerti tentang dirinya Allah Subhanahu wa taala adalah Allah Subhanahu wa taala sendiri. Sehingga tatkala Allah mengkabarkan, memberitakan kepada hamba-hambanya tentang sebagian sifat-sifatnya yang kami bina azani Allah wa iyyakum, tidak pantas bagi seorang hamba kemudian menolak. Ya. Menolak berita tadi. Kenapa? Dengan alasan, oh itu nanti enggak sesuai dengan prinsip kita. Oh itu nanti sama dengan makhluknya, gak pantas bagi Allah Subhanahu wa taala. Mana yang lebih berilmu, Allah Subhanahu wa taala tentang dirinya atau makhluknya yang bidina azani Allah wa iyyakum? Ya, tentunya semuanya akan mengatakan yang bidina azani Allah wa iyyakum, Allah Subhanahu wa taala yang lebih tahu tentang dirinya.

asma'ul sifat ini terbagi menjadi dua, yakni bidina dzani Allah wa iyyakum. Yang pertama nafsun muhkam wadihun. Nafs yang muhkam dan jelas maknanya. Ya. Nafs yang muhkam jelas diterima oleh semua pihak isani bidina isani Allahu wa iyyakum. Nah, untuk yang ini semua kaum muslimin menerima. Ya, tidak ada satupun di kalangan mereka yang menolak nafs-nafs tersebut. Karena betul-betul zahir, betul-betul jelas dan gamblang maksudnya isani bidina isani Allahu wa iyyakum. Ya. Pada ketika Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan bahwa dirinya Al-Hayy, maha hidup. Ya, maha hidup. Semua kaum muslimin tahu kalau Allah subhanahu wa ta'ala ada dan hidup. Bukan izin azani Allah wa iyakum. La ta'kuduhu sinatu wa la naum. Allah subhanahu wa ta'ala tidak pernah dikalahkan rasa kantuk ataupun tidur. Gini ya. Nah. Ini jelas, nasnya jelas di sana berjina azani Allah wa iyyakum. Kemudian yang kedua, nafsu yang kedua diistilahkan oleh para ulama dengan muskil mutasyabih atau al mustabihat. Ya. Nafsu yang muskil yang tidak jelas sama di sana berjina azani Allah wa iyyakum. Mustabihat. Ya. Ya masih samar isani bidina azani Allah wa iyyakum. Baik samar untuk sebagian orang. Ya. Atau samar untuk seluruh orang. Tidak ada satu pun yang tahu di kalangan mereka isani bidina azani Allah wa iyyakum. Nah. Jadi yang kedua ini diterangkan prinsip yang benar ala beliau rahimahullah ta'ala. Wajaba ityanuhu lafzan wa tarku ta'arrudi li ma'nahu. Kita bawakan secara utuh. Ya, tentunya diimani sanidina sani Allah wa iyyakum, dan kita bawakan secara utuh. Adapun maknanya tidak diperbolehkan bagi kita untuk terlalu mendalam-dalaminya. Seperti misalkan tentang hakikat sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman yakni bidina azani Allah wa iyyakum di dalam Al-Qur'anul Karim tersebut dalam surah Taha ayat yang kelima. Ar-Rahmanu 'alal 'arsyi tawa. Allah Subhanahu wa ta'ala Ar-Rahman beristiwa di atas arsy-Nya. Ya, tinggi di atas arsy-Nya. Lafaz istawa di dalam bahasa Arab yakni bidina azani Allah wa iyyakum maknanya 'ala wartafa. Tinggi di atas arusnya ini berjina azami Allahu wa iyyakum. Demikian yang dikatakan oleh Syekhul Islam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu ta'ala. Satu ayat menyebutkan Allah subhanahu wa ta'ala beristiwa. Ya. Kemudian misalnya berjina azami Allahu wa iyyakum sebuah hadis dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari wa Imam Muslim sahih hadisnya tentang masalah sepertiga malam terakhir. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yanzilu rabbuna ila samai dunya kulla lailatin hina yabqa thuluthul lailil akhir." Rabb kami, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, senantiasa turun ke langit dunia pada sepertiga malam terakhir. Ya, turun ke langit dunia. Ayat ini mengatakan Allah beristiwa tinggi di atas arusnya. Sementara hadis yang lain menyebutkan bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala turun ke langit dunia yakni bidina azani Allah wa iyyakum. Secara zahir, secara makna, secara terjemahan jelas. Ya. Wajaba ityanuhu lafzan, kita bawakan secara utuh. Kita imani zahirnya yakni bidina azani Allah wa iyyakum. Adapun maknanya tidak boleh bagi kita mendalam-dalaminya. Ya. Kemudian diambil kesimpulan, oh berarti ketika Allah turun arusnya kotor, misalkan. Ya, dia katakan ketika Allah Subhanahu wa taala turun dari arsy-Nya pada sepertiga malam terakhir, arsy-Nya kosong. Iya, karena Allah turun. Gitu ya. Nah, ini termasuk bentuk ta'aruf li ma'nahu, mendalam-dalami makna nafs. Ini masuk dalam jisim yang kedua, bagian yang kedua, al-mustabihat. Ya. Yang samar bagi kita, ya sani bidina azani Allah wa iyakum, karena tidak dijelaskan bagaimana cara Allah subhanahu wa ta'ala beristiwa, bagaimana cara Allah subhanahu wa ta'ala turun ke langit dunia. Yang wajib bagi kita adalah mengimani kalau Allah beristiwa di atas arusnya, kalau Allah turun di langit, turun ke langit dunia pada setiap sepertiga malam terakhir, sanibadina azani Allah wa iyakum, wallahu ala kulli syai'in kadir. Dan Allah subhanahu wa ta'ala maha mampu, maha kuasa untuk melakukan segala sesuatu. Laisa kamitslihi syai'un. Tidak ada satu yang serupa dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Ini prinsip yang benar. Diimani secara wahirnya, dan tidak perlu bagi kita berdalam-dalam dalam urusan tersebut di sani bidina azani Allah wa iyaku. Nah, prinsip ini adalah prinsip ar-rasikun fil ilm yang dipuji oleh Allah subhanahu wa ta'ala dalam surat Al-Imran ayat yang ke-7. Nah, gimana kalau kita baca kelengkapan ayatnya? Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, huwa alladhi anzala 'alaika al-kitab. Ialah Allah yang menurunkan kepadamu al-kitab, yaitu Al-Qur'an. Minhu ayatun muhkamat. Di antara Al-Qur'an terdapat ayat-ayat yang muhkam, yang jelas maknanya. Hunna umul kitab. Ayat-ayat yang jelas tadi adalah induk Al-Qur'anul Karim. Wa ukharu mutasyabihat. Dan ada pula ayat-ayat yang lainnya yang sama. Yang tidak jelas. Fa'amman ladina fi qulubihim zaygun. Adapun orang-orang yang memiliki penyimpangan dalam hatinya. Fayattabi'una ma tashabaha minhu. Dia akan terus mengikuti ayat-ayat yang mutasyabihat tersebut. Ibtigha'al fitnah wa ibtigha'a ta'wili. Dalam rangka menimbulkan fitnah di tengah-tengah kaum muslimin. Dan berusaha mencari-cari tahu ta'wilnya. Gitu ya. Nah, وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ. Padahal tidak ada yang tahu ta'wilnya kecuali hanya Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau kita baca berhenti sampai di sini, berarti ayat-ayat yang mustabihat tadi mustabih untuk semua orang. Tidak ada yang tahu maknanya yasanibidina azani Allah wa iyakum kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Seperti yang tadi kita bawakan tentang hakikat sifat, bagaimana Allah turun, bagaimana Allah beristiwa di atas arsy-Nya, dan seterusnya. Tidak boleh bagi kita untuk menanyakan atau mendalam-dalami sanibidina azani Allah wa iyakum perkara tersebut. Kita pula kita baca wa ma ya'lamu ta'wilahu illallahu warrasikuna fil ilm. Berhenti pada lafaz ini. Warrasikuna fil ilm. Berarti diketahui oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan diketahui oleh para ulama. Ini terkait dengan apa namanya beberapa ayat yang mungkin samar bagi sebagian orang. Ya kan, tentang masalah sifat tangan bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Satu ayat menggunakan isim mufrad. Yadullahi fawqa aydihi. Isim mufrad. Satu. Yang artinya tunggal. Di ayat yang lainnya disebutkan dengan musanna. Ya. Ketika orang-orang Yahudi mengatakan yadullahi mahlulah, tangan Allah itu terbelenggu. Ya. Allah membantah, "Zullat aydihim wa lu'inu bima qalu, bal yadahu mabsuutatani yunfiqu kayfa yasha." Ya, disebutkan Allah mengatakan, "Justru tangan orang-orang Yahudi yang terbelenggu. Wa lu'inu bima qalu, dan mereka dilaknat dengan sebab ucapan tersebut." Bal yadahu mabsuutatani, tapi kedua tangan Allah terbentang. Ya. Ayat yang lain mufrad, ayat ini mukanna. Ya. Terus berapa jumlah tangan Allah subhanahu wa ta'ala? Ini kan mutasyabih. Ya. Sama bagi sebagian dia. Yang demikian diketahui oleh Allah subhanahu wa ta'ala tentunya. Dan juga diketahui oleh para ulama. Ya. Disinkronkan misalnya bidina azani Allah wa iyakum. Bahwasanya tangan Allah subhanahu wa ta'ala ada dua. Wakil daya daya yamin. Dan kedua tangan Allah sama-sama kanan berdasarkan hadis riwayat muslim. Misalnya bidina azani Allah wa iyyaku. Nah, yang semacam itu diketahui oleh para ulama. Nah, waraqibuna bil ilmi yaquluna amanna bihi kullun min 'indi rabbina wa ma yadhakkaru illa ulul albab. Nah, para ulama yang memiliki ilmu demikian pula kaum mukminin al-muttaqin, mereka mengimani seluruhnya berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, tidak mereka tolak sebagian atau berusaha mendalami dalam urusan-urusan yang tidak ada ruang bagi akal manusia di situ, ya Tani Bidina Azani Allahu wa iyaku. Nah, kemudian yang terakhir, wa qala fi dhammi mubtali tawili mutashabihi tanzili fa amma alladhina fi qulubihim zaygun fayattabi'una ma tashafaha min ibtigha'a al-fitnah wa ibtigha'a tawili wa ma ya'lamu tawilahu illa Allah. Kemudian Allah mencela orang-orang yang berusaha mencari takwil-takwil dari ayat-ayat yang mutasyabih tersebut dengan takwil yang salah. Ya. Nah, atau mendalami sesuatu yang tidak boleh bagi kita untuk mendalaminya, ya Tuhan Azali Allah wa iyyakum. Dikatakan kalau mereka adalah orang-orang yang memiliki belief penyimpangan. Faja'ala ibtigha'a at-ta'wil 'alamatan 'ala al-jahli. Kata beliau, Allah menjadikan sikap mencari-cari takwil di dalam Al-Qur'an Al-Karim itu tanda penyimpangan seseorang. Wa qaranahu ibtigha'il fitnah bidzanni, dan digandengkan ya perbuatan mencari-cari takwil ini fitnah azani Allah wa iyyakum dengan perbuatan menimbulkan menyebarkan fitnah di tengah-tengah umat manusia. Tsumma hajabahum amma amaluhu, kemudian Allah Subhanahu wa taala menghalangi mereka dari tujuan yang mereka inginkan. Ya, tujuannya ingin tahu lebih dalam. Ternyata tidak diberi oleh Allah Subhanahu wa taala karena memang bukan ruang ya bagi akal umat manusia ini kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa qata'a am'a wa qata'a atma'ahum amma qataduhu, dan Allah Subhanahu wa taala memutuskan harapan mereka ini kepada Allah wa iyyakum untuk mengetahui hal itu semua. Di bawah Subhanahu dengan firman-Nya, wa ma ya'lamu ta'wilahu illa Allah. Nah, agar ini kepada kita azani Allah wa iyyakum. Simpulannya, intinya prinsip Ahlus Sunnah wal Jamaah dalam masalah al-asma' wa sifat wajib al-iman bihi wa talab fihi bit-taslim wal qabul. Wajib mengimani dan menerima sepenuh hati semua yang datang dalam Al-Qur'an dan yang datang dalam hadis-hadis yang sahih tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Adapun perkara-perkara yang sifatnya mutasyabih yang mungkin dikhidmatkan azani Allah wa iyyakum, kita imani hal itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala dan tidak boleh berdalam-dalam dalam urusan tersebut. Ya, masalah hakikat sifat misalkan tidak boleh bagi kita bertanya-tanya. Ya, seperti apa sih istiwanya Allah Subhanahu wa taala? Ya. Masa mungkin Allah turun pada setiap malam di sepertiga malam terakhir? Padahal kan kadang di sini malam diaman, diam misalkan. Ya. Ini jadi siang ya, karena malam. Berarti lah kosong arusnya, senantiasa kosong begitu ya. Nah, ini termasuk bentuk tindakan berdalam-dalam misalnya begini azani Allah wa iyyakum dan pertanyaan yang dicela. Ya, termasuk kasratul masail, ya banyak bertanya yang mendatangkan kehancuran misalnya begini azani Allah wa iyyakum, sehingga ditutup ya segala pintu dan celah kepada hal itu semua misalnya begini azani Allah wa iyyakum dengan mengimani hal itu semua datangnya dari Allah Subhanahu wa taala dan hanya Allah Subhanahu wa taala yang mengetahui bagaimana hakikat sifat-sifatnya yang telah berjana azani Allah wa iyyaku. Naam. Wallahu ta'ala a'lamu bissawab. Adapun penyebutan ucapan para ulama tentang prinsip ini yang telah berjana azani Allah wa iyyaku, insyaAllah ta'ala kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Bismillahirrahmanirrahim. Kurang lebihnya mohon maaf.